rias indah warna tawa beranjak. Tinggalkan wajahku terlihat jejak hampa tak bermakna merampas semangat yang dulu. Stay true, get through, all is from your heart, always from your heart. Tersimpan dalam hati, dalam jiwa bersama.